العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان يلوط السويق للحاج بركاته. penulis الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله demikian pula yang diucapkan oleh Abu Jauza dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni tentang Lata. Abdullah bin Abbas mengatakan, kana yalutu sawiqa lil hajj, bahwasanya Lat itu dahulu dia mengadon roti bagi orang yang haji. Riwayat Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sebagaimana yang penulis sebutkan dari Abu Jauza dari Abdullah bin Abbas yang mana Abdullah bin Abbas di situ dalam riwayat Al-Bukhari menyebutkan tafsir ayat afara'aitumul lata wal uzza. Tahukah kalian siapa itu Lata dan siapa itu Uzza? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan ketika mentafsirkan ayat tersebut, kana Latu rajulan yaluttu sawiqal hajj. Dahulu Lata ini adalah seorang laki-laki yang dia itu mengadon roti untuk orang-orang yang berhaji. Ada sedikit perbedaan lafaz di sana. Kalau di dalam riwayat Al-Bukhari di sana disebutkan, kana Latu rajulan yalutu sawiqal hajj. Adapun di sini mu'alif menyebutkan dengan kana yalutu sawiqalil hajj. Perbedaan sedikit dalam masalah lafaz. Yang ini memperkuat pendapat mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya jawaz ar-riwayati bil makna, bolehnya untuk meriwayatkan suatu hadis atau ucapan dengan makna. Meriwayatkan hadis atau meriwayatkan kalam, ucapan secara makna diperbolehkan. Dan ini dilakukan oleh mereka para ulama, dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitabnya ini. Tidak membawakan secara persis lafaz tersebut yang ada dalam Sahih Bukhari. Akan tapi bimakna, semakna dengan apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sehingga boleh di sana untuk meriwayatkan hadis secara makna. Kalau seandainya meriwayatkan hadis kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh di sana secara makna lebih-lebih lagi. Kalamu ghairih, ucapan dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperbolehkan untuk meriwayatkannya secara makna. Pada riwayat yang sebelumnya disebutkan mu'alif menyebutkan kalamnya Mujahid bin Jabr. Untuk memperkuat bab yang beliau buat. Bahwasanya ghulu terhadap kuburannya orang yang saleh itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan kalamnya Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in. Termasuk dari ulama yang dalam keilmuannya, terkhusus dalam masalah tafsir. Sehingga tafsiruhu mu'tabar. Tafsirnya beliau adalah tafsir yang dianggap. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh kemudian dibuang, tidak diambil. Bukan hanya muridnya, bahkan gurunya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sendiri. Juga sama. Ketika mentafsirkan siapa itu Lata. Abdullah bin Abbas mengatakan kana latu rajulan yalutu sawiqal hajj. Bahasanya Lata ini dahulu adalah seorang laki-laki yang dia mengadon roti. Untuk mereka orang-orang yang haji. Aslinya lah orang yang soleh. Lata yang diibadai. Oleh mereka orang-orang musyrikun. Yang mereka jadikan dia sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan hajah-hajah mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Atau dalam mencari barakah. Lata ini yang diibadai, yang bentuknya batu yang halus. Itu ternyata adalah kuburannya orang soleh. Lata yang dikatakan itu sebagai berhala. Itu ternyata adalah kuburannya orang soleh. Sehingga dari sini terjawab segala bentuk syubhat yang disebarkan oleh mereka. Ubadul kubur, para penyembah kubur. Yang mereka mengatakan bahwasanya berhala itu kalau seandainya patung. Adapun kalau seandainya itu kuburan orang saleh, itu tidak dinamakan dengan berhala. Itulah bentuk ikram, pemuliaan terhadap mereka orang yang saleh. Itulah istighosah terhadap mereka orang yang saleh. Bukan berhala yang seperti itu. Mengagungkan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap mereka orang-orang yang saleh. Sehingga mereka melakukan dengan subuhatnya itu. Mereka telah menjebloskan sekian manusia terjatuh dan terpuruk. Ke dalam ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan-kuburan para wali. Sama di sana. Lata, penting mengetahui siapa itu Lata yang diibadai oleh mereka orang-orang musyrikun, yang diagungkan, dimuliakan, disembah, diibadai. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya siapa Lata? Orang yang soleh. Tafsirnya Mujahid dan tafsirnya Abdullah bin Abbas. Gak mungkin. Abdullah bin Abbas itu kemudian mentafsirkan ayat tersebut dari diri beliau. Inilah sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Tidak bisa diketahui kecuali setelah mendapatkan keterangan, mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak kemudian bisa dibantah riwayat tersebut. Ini kan kalamnya Abdullah bin Abbas. Walaupun itulah ucapannya Abdullah bin Abbas, tafsirnya beliau akan tapi fi hukmi rafa', memiliki hukum marfu', karena tidak mungkin itu berasal dari diri beliau radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengambilnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Lata? Nah, dahulunya adalah orang saleh yang kemudian famat, kemudian meninggal. Fa'akafu ala qabrihi, kemudian mereka beriktikaf di kuburannya. Berubah yang tadinya ta'zim, hulu terhadap kuburan orang saleh, menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Apapun namanya kalian menamakannya. Nah, mau kalian namakan ikram memuliakan para wali, mau kalian namakan itulah bentuk pemuliaan terhadap mereka orang-orang saleh. Nah, apapun namanya, kalau itulah sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan tersebut, maka itu akan menjadikan kuburan tadi sebagai berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Bukhari. Nah, dalam sahihnya. Tidak disebutkan di sini, akan tapi ada dalam sahih Bukhari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.